طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد قال الشيخ عبد الله آل بسام واختلفوا في ترجيع الأذان mereka berselisih juga para ulama tentang terjih al-adhan. Wa terjih, wa makna terjih, an yakul al-muadzin at-tashahud khafidan bihi sawtuhu, thumma yu'iduhu rafi'an sawtuhu. Au, ala ibarah Syekh Ibn Mulaqqin, rahimahullah, an ya'uda, أو أن يعيد التشهد رافعا صوته بعد تشهده سرا mengulangi tashahud dengan suara yang keras setelah membacanya dengan suara perlahan. Itu makna terjih. Dan ini yang disebut atau dikenal juga adzan Abi Mahdzurah. Karena Abu Mahdzurah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membaca dulu secara sirran baru kemudian mengeraskannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah begitu. Baca dulu untuk dirinya. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikeraskan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hada huwa at-tarji'. Hada huwa at-tarji'. Ma hukmu at-tarji'? Nabi menyuruh seseorang dari mereka. Tapi tidak menyuruh kepada yang lain. Bilal tidak disuruh an yurajji'. Wa aidan Abdullah ibn Zaid la yu'mar bit-tarji'. La ya'muruhu bi an yurajja. Lakin Abu Mahdzurah atau Abu Mahdzurah amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitarji'. Baca dulu untuk dirimu sekian. Aqwal ulama fi ihtimalat kathira. Tetapi ma nahtaj. Kita tidak memerlukan kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi karena ini, bisa jadi karena itu, wallahu taala a'lam. Nabi sallallahu yang jelas menyuruh untuk membacanya untuk dirinya. Wa ahsanul qaul min al-ihtimalat, ucapan yang paling bagus dari para ulama yang menerangkan tentang ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan, bisa jadi wallahu alam bahwasanya Nabi menginginkan agar Abi Mahdzurah membacanya dulu secara ikhlas baru kemudian mengeraskannya. Membacanya dulu untuk dirinya secara ikhlas. Karena dengan suara yang khafad, dengan suara yang perlahan akan lebih menunjukkan keikhlasan. Membaca dengan perlahan, bukan dalam hati ya, tapi dengan perlahan. Itu akan membawa keikhlasan. Baru kemudian membacanya dengan keras. Wa hadza lima ra'a wallahu ta'ala alam fi Abi Mahdzurah syai'an. Yang demikian karena beliau melihat sesuatu pada Abi Mahdzurah. Yang beliau tidak melihatnya pada Bilal dan pada Abdullah bin Zaid. Sehingga Rasulullah SAW menyuruhnya. Tetapi tidak menyuruh yang lainnya. Baik. Ala kulli hal. Kesimpulan yang kita dapat. Sudah kita bacakan kemarin. Dari Imam Ahmad rahimahullah. Yaitu selama ada riwayatnya sahih. Boleh. Silakan. Apakah adhan Bilal. Atau adhan Abi Mahdzurah. Baik. Bagaimana para ulama menanggapi riwayat ini? Ikhtalafu fit tarji'. Fadhahabat al-Malikiyah wa Syafi'iyah ila istihbabih. Malikiyah, para ulama pengikut Imam Malik, dan Syafi'iyah, pengikut atau para ulama dari madhab Imam Syafi'i, dhahabu ila istihbabih. Mereka berpendapat anjuran atau mustahab. Wa huwa amalu ahli al-Hijaz, dan itu apa yang diamalkan oleh penduduk Hijaz. Akhidan bi hadis Abi Mahdzurah. karena diambil dari hadis Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah disuruh untuk membaca dulu sirran, baru kemudian dikeraskan. Fa'inna Nabi SAW laqanahu iyahu fi Makkah. Karena Nabi mentalqinnya, yang mengajari untuk membaca adhan. Ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, saya ikhlas. Atau secara perlahan maksud saya, secara perlahan. Kemudian keraskan. Naam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadha huwa tarji'. Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab, dianjurkan. Wa dhahabatil Hanafiyah ila 'adamil istihbab. Adapun Hanafiyah berpendapat tidak dianjurkan. Berarti itu khusus pada Abi Mahdzurah saja. Ihtijajan bidh-dhahir min hadits Abdullah bin Zaid. Karena Al-Hanafiyah, al-ulama min madhhab Al-Hanafi melihat zahir hadis Abdullah bin Zaid. Nabi mengajarkan dengan 4 kali takbir, dengan 4 tasyahudat, dengan 4 hayya'ala, kemudian 2 takbir dan la ilaha illallah. Itu sangat jelas sekali dan sangat sahih. Sangat sahih. Sehingga disebutkan di awal tadi tentang lafaz, mana yang paling rajih? Lafaznya Bilal. Adana Bilal. Para ulama lebih memilih adzan Bilal karena dari sisi sanadnya sangat sahih dan juga ma'ruf kalau itu adalah amal ahli Makkah sepanjang masa dan enggak ada yang mengingkari. Tetapi pertanyaannya, apakah tarji' dibolehkan? Itu kita terima bahwa itu yang paling rajih karena paling sahih dan paling ma'ruf dan sudah diamalkan oleh penduduk Makkah sepanjang masa. Baik. Ini jawabannya. Kalau Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan mustahab, dianjurkan, silakan saja. Tetapi Hanafiyah menyatakan tidak. Tidak dianjurkan. Itu khusus Abi Mahdzurah. Tetapi yang sahih atau yang rajih adalah hadis Abdullah bin Zaid atau adzan Bilal. Wal Imamu Ahmad yujizul amrain. Adapun Imam Ahmad, kama qara'na bil ams, bagaimana sudah kita bacakan kemarin, yujizul amrain, membolehkan kedua-duanya. Walakinnahu yakhtar adana Bilal. Tetapi beliau lebih memilih adanya Bilal. Qala Ibn Abdul Barr. Berkata Ibn Abdul Barr. Zahaba Ahmad. Sahibu Tamhid. Ya. Zahaba Ahmad wa Ishaq wa Dawud. Sebagai Dawud al-Zahiri. Wa Ibn Jirir. Ila anna dhalika min al-ikhtilafil mubah. Kata beliau, kata Ibn Abdul Barr, Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuyah, Dawud, wa Ibn Jarir, rahimahumullah, wa ghafara lahum, mereka semua mengatakan bahwa itu adalah perbedaan yang boleh. Ikhtilaf yang mubah. Fa'in rabba'a أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز. Kata mereka, kalaupun rabba'a mengempatkan, adanya siapa? Adanya Bilal. أو رجع ataupun mentarji'nya, adanya man? Abi Mahdzurah. أو ثنى الأذان, pendapatnya siapa? Yang takbirnya 2. Bukan 4. Hah? Belum bisa? Dari madahib. Hanafi atau Malikiyah? Seperti Imam Malik. Wadahaba Malik wa Abu Yusuf wa ba'dul ulama ila tajniyati takbiril adhan. Man? Malik wa Abu Yusuf. Ma'ifradil iqamah, dengan memufradkan iqamah, wasannaha ma'ahu atau menduakan au sannal alfadha kullaha atau menduakan kalimat semuanya, fa innahu jaiz. Bisyarti madha? Bisyarat riwayat sahihah. Maka alfadhul adzan yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, maka itu adalah perbedaan yang boleh. Jangan terkejut kalau di satu negara lain adanya berbeda masalah jumlah. Adapun zada kalimatun atau kalimatain غير مذكوره في الحديث الصحيح فهذا باطل. Seperti yang dikumandangkan di Yaman oleh Syiah. Hayya 'ala khairil 'amal. Walaupun kalimatnya kalimat-kalimat wajar, marilah kepada amal yang terbaik. Tetapi riwayatnya tidak begitu. Riwayatnya hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Baik. Maka dikatakan ikhtilaf al-mubah ay bainal alfadhis sahihah atau alfadh al-madhkurah fi riwayat sahihah. Ma yukhad min al-hadith. Apa yang diambil dari hadith? Ma yukhad min al-hadith. Akhadna wa istafadna min hadal hadithi fawaid. Awalan wujubul adhan wal iqamah. Pertama, wajibnya adhan wal iqamah. Hal sahha hadil ibarah? Hal sahhat hadil ibarah? Wajib atau fardu kifayah? Naam. Kalau kalimat wajib, harus ada kalimat alal kifayah. Wujubul adhan wal iqamah alal kifayah. Yani wujubul kifayah. Bukan fardu ain. Akhdan min sighatil amr sadir minan Nabi SAW. Diambil hukum ini dari perintah Nabi SAW kepada Bilal. Umira Bilal. Wa ma'ruf idza dzukira fil hadis umira au umirna famanil amir? Man? Rasulullah SAW. Umirna bikadha. Kami diperintah begini, kami diperintah begitu. Umirna bikadha, umirna bikadha. Fal amir ma'ruf. Wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Limadha? Li'annahu huwa sahibul amr. Karena Nabi lah sahibul amr yang memegang perintah. Maka pendapat yang lain syad. Ada berpendapat bahwa waktu itu yang diperintah, yang memerintahkan adalah Abu Bakar atau Umar. Ada pendapat seperti itu. Al-amir huwa Abu Bakar wa Umar. Fahadha khata. Itu adalah kekeliruan. As-sahih Rasulullah SAW. Baik. Narji' ilal faedah. Ma hiya al-fa'idatul ula? Wujubul adhan wal-iqama al-kifayah. Akhdan bisigatil amr. Diambil dari bentuk perintah Nabi SAW. Was-sigh fa'inna s-sighah taqtadi raf'al hadith. Karena bentuk tersebut memiliki makna rafa'. Sudah pernah dibahas. Di mana itu kita bahas? Hah? Usul? Nah. Bahwa kalau kalimat umirna, nuhina, kami dilarang, kami diperintah. Walaupun itu ucapan sahabat. Kami diperintah, itu kan ucapan sahabat. Kami dilarang. Tetapi, lahu hukmur rafa. Lahu hukmur rafa. Hukumnya, hukum marfu'. Taqtadi rafal hadith. Mengapa? Karena sahibun nahi wa sahibul amr, Rasulullah SAW. Ma'ruf. Termasuk juga kalimat, minas sunnati kada. Ucapan sahabat. Berkata, termasuk sunnah ini, termasuk sunnah itu. Itu juga lahu hukmur rafa. Karena tentunya yang dimaksud sunnah dengan alif dan lam, lil ahad, sudah jelas maksudnya, yaitu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Ibn Hajar, huwa qawlu muhaqqiqit ta'ifatain. Ini adalah pendapat para peneliti, para muhaqqiqin. Lakin hudhifan nun lil-idhafah muhaqqiqi at-ta'ifatain. Ini ucapan dua kelompok dari dua belah pihak. Menyatakan bahwa lahu hukmur rafa. من المحدثين والأصوليين. Naam. Artinya dari golongan muhaddisin dan golongan usuliyin sama berpendapat bahwa kalimat-kalimat seperti itu kami diperintah, kami dilarang, termasuk sunnah begini, termasuk sunnah begitu, itu hukumnya hukum rafa'. Artinya itu dari Nabi SAW, perintahnya perintah Nabi, larangannya larangan Nabi. Dan itu pendapat al-muhaddisun dan juga pendapat para usuliyun. Thaniyan. Al-fa'idah as-saniyah. Istihbabu syaf'il adhan wa itaril iqamah. Baik, mahuwa ibaratun asah? Apa ungkapan yang lebih tepat? Istihbab syaf' mu'zamil adhan wa itar mu'zamil iqamah. Lian al-wujub mu'arad bis sifatil adhan wal iqamah thabita. Kenapa kok istihbab? Hah, mal jawab? Kenapa dikatakan anjuran? Karena ada lafad-lafad lain. Ada lafad yang empat, ada lafad yang dua. Berarti boleh ini, boleh itu. Akhirnya jadi istihbab. Istihbabnya empat atau istihbabnya adalah menggenapkan adhan sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari adhan Bilal. Lianna wujub, lianna al-wujub mu'arad bisifatin lil adhan. Karena kalau diwajibkan, wajib seperti ini, ternyata ada riwayat yang lain yang sahih juga akan bertentangan nantinya. Dan ini akan bertentangan dengan sifatil adhan wal iqamah sabitah yang telah sabit. Yukhad min majmu'il adillah jawaz jami'il warid. Diambil dari semua dalil-dalil, diambil dari semua riwayat-riwayat dan bentuk-bentuk lafaz adhan dan iqamah, maka kesimpulannya jawazu jami'il warid. Bolehnya seluruh yang diriwayatkan dengan sahih. Thalithah, faedah yang ketiga. Syiddatu al-ihtimam bil adhan. Syiddatu al-ihtimam bil adhan ala al-iqamah. Likaunihi nida'un lil ba'id. Lebih ditegaskan atau lebih ditekankan, lebih mementingkan adhan daripada qomat. Limadha li'anna al-adhan nida'un lil-ba'id. Karena adhan nida'un lil-ba'id, panggilan untuk orang yang jauh. Wal-iqamah nida'un lil-hadirin. Nida'un lil-hadirin. Sehingga istahsana. Kita enggak bilang dalil raji atau marju. Ini istihsan. Istahsana, sebagian mereka menganggap baik kalau panggilan umum atau panggilan orang jauh berarti adzan itu dengan mukabbiru saut, dengan pengeras suara, karena panggilan jauh. Ketika qamah tidak perlu, karena cukup untuk orang yang di dalam. Kecuali kalau ada masjid linnisa yang mereka juga perlu mendengarkan iqamah. Apakah sudah dimulai atau belum? Maka tidak mengapa dengan speaker yang dalam. Ada speaker luar, ada speaker dalam. Speaker dalam saja. Yang penting kedengaran di sana. Qulna a'udzubillahi limadza li'anna al-farq bainahuma anna al-adhan nida'un lil-ba'id wal-iqamah nida'un lil-hadirin fil masjid. Baik. Rabi'ah. المراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع في أوله وكلمة التوحيد في آخره yang dimaksud dengan genapnya azan adalah kecuali takbir-takbir yang pertama, karena itu empat bukan dua. Karena genap maknanya dua-dua. Wa kalimatut tauhid. Dan juga dikecualikan kalimat tauhid yang terakhir. La ilaha illallah. Fi akhirihi. Fa innaha mukhassasatun bi adillatin ukhra. Karena ini dikhususkan dengan dalil-dalil lain. Demikian pula iqamah. Al-murad bi witril iqamah. Yang dimaksud dengan witirnya qamat ma'ada takbiratain, kecuali dua takbir. Yang pertama dan yang kedua. Enam. Fainahuma masfu'atan, kedua-duanya masfu'atan. Di sini ma'ada takbirataini, dua di sini maksudnya takbirul awal wa takbirul akhir. Naam. Wa qad qamat as-salah fa innahuma mashfu'atan li takhsisihima bi adillatin ukhra, karena dikhususkan di dalil-dalil lain. Naam. Naam. Intaha. Mulakhasan. Hal hunaka su'al qabla an narja ila dars at-tauhid? Enggak ada orang. Tapi ada sholat, sholat jamaah. Orang yang di sekitar musala itu asimun. Orang sekitar musala itu akan dosa kalau dia tidak memanggil adhan. Nah, karena hukumnya wajib. Alal kifayah. Nah. Musalla dengan masjid, sesungguhnya tidak ada perbedaan. Dua-duanya masjid. Hanya saja di Indonesia ini membedakan keduanya, kalau musala tidak dipakai Jumat, kalau masjid dipakai Jumat. Adapun istilah Arabiyah, istilah bahasa Arab dan yang dipakai oleh orang-orang Arab sejak dulu, kalau yang dipakai untuk salat Jumat disebut masjid jami', karena ada Jum'ah padanya, masjid jami'. Kalau yang tidak, masjid saja. Gharu jami', bukan masjid jami'. Faham? Adapun musalla adalah lapangan untuk salat Id. Musalla maknanya lapangan untuk salat Id, Idul Adha, Idul Fitri, untuk salat jenazah dan untuk salat istisqa, itu di lapangan. Baik. Sehingga jangan kalian terkaburkan dengan istilahat Indonesia. Istilahat Indonesia. Maka musala dengan masjid sama saja. Dua-duanya masjid. Yang jami' dan yang gharu jami'. Dua-duanya masjid. Sehingga semestinya dikumandangkan adhan untuk salat lima waktu. Semestinya dikumandangkan adhan. Kecuali kalau memang gak ada jamaahnya. Artinya yang gak ada yang adhan. Karena ketika duhur dan asar semuanya kerja di luar dan salatnya di tempat kerjanya. Misal. Di situ gak ada yang salat. Ya mafhum. Mungkin dibuka juga enggak. Kunci masjidnya. Tetapi kalau ada yang salat di situ, wajib untuk dikumandangkan adzan. Barakallahu fikum. Nah, Syekh Utsaimin membolehkan. Dan beliau menyatakan itu amal al-muslimin. Istilah beliau, huwa amal al-muslimin. Di amal al-muslimin sejak dulu. Ketika tidak ada adzan pertama, fajar, maka kalimat salatu khairun minan naumnya pada adzan kedua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Soal akhir, masih ada 3 menit. Tidak harus. Kalau kalian mau azan dan iqamah, ubihi wa ni'mah. Mengapa? Kadang-kadang mereka mendengar azan ikut salat bersama kamu. Kalau tidak ada manusia bagaimana? Bisa jadi jin akan ikut salat bersamamu. Sehingga walaupun di padang pasir sendirian, perintahkan untuk azan.